masih suci dan bisa mensucikan. Kalau kurang dari itu, maka walaupun tidak berubah sifatnya, maka tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Baik, wa dalil wa la dalik. Dalilnya apa? Hadits Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya air itu suci, mensucikan, tidak menjadikannya najis sesuatu apapun, ya. Tidak bisa menjadikannya najis sesuatu apapun. Qala wa hadits Ibnu Umar kemudian digabung dengan hadis Ibnu Umar ya, yang menunjukkan ukuran banyak dan sedikit tadi. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil qabata. Jika air itu mencapai ukuran 2 kullah, 160 setengah liter ya, maka dia tidak bisa berubah karena najis. Ya, ini hukumnya tetap itu dengan syarat sifatnya tidak berubah tadi ya. Dicampur dengan najis tidak berubah warna, bau dan rasanya. Maka dia tetap tahur, suci mensucikan ya. Ini jika mencapai 2 kullah ya. Baik, ini air yang bercampur dengan najis ya. Kalau berubah maka sudah banyak atau sedikit maka najis. Kalau tidak berubah, maka dilihat dia 2 kullah atau kurang. Ya. Dia air banyak atau sedikit. Ya. Baik. Qala al-masalatu rabi'atu al-ma'u idha khalatahu tahirun. Perkara yang keempat, air yang bercampur dengan benda suci. Qala al-ma'u idha khalatahu madatun tahiratun. Ka'awraki al-asyar. Awil sabun, awil usnan. Air jika bercampur dengan benda suci seperti daun, daun-daun pohonan, atau sabun, atau pasta gigi, awil sidr, aw ghairi dzalika minal mawadi thahirati, atau daun sidr, daun bidara, atau yang lainnya dari benda-benda suci, walam yaghlib dzalikal mukhalitu alaihi. Dan benda sucinya tadi tidak mengalahkan airnya. Orang bertemu air yang bercampur dengan sabun misalkan di ember, orang masih nyebut ini air ya. Tidak ada koinnya, ini air sabun. Beda kalau air sabunnya banyak, busanya banyak ya. Maka orang tidak nyebut air, tapi di koin ini air sabun gitu ya. Nah, dia tidak mengalahkan, nama airnya tidak berubah. Orang masih nyebut ini air gitu ya. Maka fasahi annahu tahurun. Nah, kalau demikian nama airnya masih mutlak ya. Nama airnya masih tidak dikait dengan sesuatu, maka dia tetap suci, mensucikan, ya juzu tatahuru bihi minal hadati wan najasati. Bisa digunakan untuk bersuci dari najis maupun dari hadas ya. Qala, dalilnya apa? Qala li'annallaha ta'ala qala, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan jika kalian tidak mendapati air, falam tajidu ma'an, maka bertayamumlah dengan tanah. Baik. Maka sisi pendalilannya, falafdul ma' fil ayati nakiratun fi siyakin nafi. Ya. Maka lafad air, falam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapati air. Airnya, katanya nakiroh umum, konteksnya penafian, dinafikan, kalian tidak mendapati air. Gitu. Maka, faya umu kulama'in, maka kata air itu mencakup seluruh jenis air umum ya. La farqa bainal ma'il qalisi wal makhluti. Umumnya itu apa maksudnya? Itu tidak ada bedanya air yang murni ya. Tidak ada campurannya sama sekali dengan air yang bercampur dengan benda suci, ya. Ada campurannya, ada keruhnya tanah, misalkan kalau air sungai, ya. Atau ada daun-daun yang jatuh di situ, ada lumutnya, ya. Tetapi masih disebut air, ya. Taib, sifat airnya masih mutlak. Qala wali qalihi sallallahu alaihi wasallam bi nisbati allati kumna bi tadhhis ibnatihi. Demikian pula sabda Rasul terhadap para wanita yang menyelenggarakan pemakaman apa melaksanakan pengurusan jenazah putri beliau. Qala ihsilnaha salatan aw khamsa. Mandikan dia 3 atau 5 kali. Satu kali itu seluruh badan dikena air, itu 1 kali. Dari kaki sampai kepala, itu 1 kali. Ya. Kemudian 2 kali. Kemudian 3 kali. Au khamsan, kalau tidak cukup 3 kali, maka 5 kali. Au aktsar min dzalika in ra'aitunna. Atau kalau tidak cukup 5 kali, maka lebih. Tetapi dengan bilangan witir, ya, 7 atau 9. Ya. Itu tadi, sekali itu seluruh tubuh disiram, digosok dengan air. Ya. Bimain wasidrin. Nah, Rasul memerintahkan untuk memandikan putrinya dengan air yang bercampur dengan sidr. Ya. Air dicampur dengan daun bidara. Gitu. Ini menunjukkan air yang bercampur dengan benda suci, ya, daun bidara, itu masih tohur, masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Qala waja'alna fil akhirati kafura. Kemudian jadikan di akhir guyurannya itu dengan air yang bercampur dengan kafur, ya. Kalau tempat kita kafur barus, ya. Au sayan min kafurin, atau sesuatu dari kafur, ya. Wewangian, taib. Ini menunjukkan air yang bercampur dengan daun, air yang bercampur dengan kafur itu tetap mensucikan, ya. Rasul perintahkan putrinya untuk dimandikan dengan air yang bercampur tadi. Baik, selama namanya masih mutlak air, ya, tidak kalah dengan campurannya tadi. Berbeda dengan air yang bercampur dengan suatu suci, tetapi namanya sudah berubah, ya, air teh, ya, air kopi, ya, atau air sabun, ya, air mawar, ya. Nah, ini berarti sudah tidak mensucikan. Dia suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Baik, qala al-mas'alatul khamisatu hukmul ma'il musta'mali fi thaharati. Masalah yang kelima adalah hukum air yang telah digunakan di dalam bersuci. Air musta'mal. Qala al-ma'ul musta'malu fi thaharati kal ma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili. Air musta'mal itu adalah air yang terlepas, ya, dari anggota orang yang berwudu atau mandi, ya, sudah digunakan membasuh muka kemudian jatuh di wadah, ya, atau membasuh tangan, ya, atau untuk mandi, ya. Qala tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahihi, maka hukumnya tetap tahir, suci. Mutahhir, mensucikan untuk yang lainnya menurut pendapat yang sahih, ya. Qala yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najas, menghilangkan najis dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ya. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi tsalatsati ar-raihati wa ta'mi wal laun, ya. Selama kalau digunakan orang mandi, digunakan untuk berwudu tadi, tidak berubah sifat airnya tadi, yang keluar, yang lepas dari anggota tubuh wudunya, anggota mandinya, masih tetap airnya, tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya tidak berubah. Ya, baik. Kemudian, apa dalilnya? Wa dalilu taharatihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idha tawaddo'a kadu yaktatiluna ala wudhuihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, ya, berwudu menggunakan air, maka para sahabat rebutan, ya, hampir-hampir mereka saling bertengkar, ya. Kenapa? Mengambil sisa air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Baik, Qala wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wadu'ihi idza kana maridon. Demikian pula Rasul pernah menyiram Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan air bekas wudunya beliau ketika beliau sakit. Karena segala sesuatu yang bersentuhan dengan jasadnya Nabi itu berbarokah, ya. Bekasnya Nabi, ya, keringatnya Nabi dan semuanya itu berbarokah. Ya. Nah, Jabir disiram dengan air bekas wudunya Nabi SAW ketika beliau sakit. Walau kana najisan lam yajuz fi'la dzalika. Kalau seandainya air bekas berwudu itu menjadi najis, tidak bisa mensucikan, ya, maka tidak boleh menyiram orang lain dengan benda najis. Ya. Baik, Rasul tidak mungkin melakukan demikian. Gitu. Qala wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil akdahi wal atwari wa yaktasiluna fil jifani. Demikian pula, dahulu Nabi dan para sahabatnya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berwudu dari wadah, ya. Kalau kita gayung gitu. Kalau berwudu dari gayung, maka mesti ada cipratan air itu yang masuk kembali ke gayung tadi, ya kan? Taur, ya. Jifan itu wadah air, ya. Nah, kalau berwudu di atasnya, maka otomatis mesti ada bekas air yang telah digunakan itu masuk kembali kepada wadah tadi. Qala mithlu hadza la yaslam min rasasin yaqau bil ma'i minal mustamali. Maka kalau wudunya dari wadah-wadah itu tadi, maka mesti tidak akan selamat, ya, dari percikan air yang sudah digunakan masuk lagi ke wadah airnya. Gitu. Baik. Qala wali qalihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kanat junuba. Demikian pula sabda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ketika beliau sedang junub. Qala innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Qala wa idza kana kadzalika fa innal ma la yafqidu tahuriyatahu bimujarrati mumasatihi lahu. Kalau demikian, ya, kalau mukmin itu tidak najis, ya, berarti air itu tidak kehilangan sifat aslinya, suci mensucikan, semata-mata menyentuh, ya, menyentuh tubuh seorang mukmin. Gitu. Baik, ini air mustakmal, ya, yang kebanyakan kaum muslimin mereka menganggapnya tidak mensucikan, suci tidak mensucikan, maka mereka tidak mau berwudu dengan menggunakan wadah, gayung atau ember atau yang lainnya. Ya. Baik. Qolal masalatu sa'adisatu. As'arul adamiyin wa bahimatil an'am. Sisa minuman manusia dan binatang ternak. Qala su'ru huwa ma baqiya fil ina ba'da surbi syaribi minhu. Su'r adalah apa yang tersisa di wadah setelah orang meminumnya. Fal adami tohirun wa su'ruhu tohir. Maka manusia itu suci. Maka sisa minumannya juga suci. Sawa'un kana musliman au kafiro. Baik orang muslim atau orang kafir. Wa kadzalika junubu wal haidu. Demikian pula orang yang sedang junub, ya, hadas besar, ya, atau sedang haid. Wa qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjusu. Ya. Telah sahih Rasul bersabda seorang mukmin itu tidak najis. Ya. Wa an Aisyah ta annaha kanat tasrabu minal ina'i wa hiya haidun fa ya'khudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu ala mawdi'i fiha. Dan telah sahih bahwasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau minum dari wadah, ya, wadah air dalam keadaan beliau sedang haid. Kemudian setelah beliau minum, wadah minumnya diambil oleh Rasulullah Beliau minum dari tempat bibirnya Ummul Mukminin Rasulullah radhiyallahu taala anha tadi, ya. Baik. Ini menunjukkan bekas minumnya, ya, itu bekas tempat bibirnya pun juga tidak najis, ya, suci. Waqad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yukallahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan para ulama sepakat tentang sucinya bekas minuman binatang yang boleh dimakan dagingnya dari binatang ternak ataupun yang lainnya. Amma ma la yukallahmu kasiba wal humur wa ghairiha fasahi anna su'raha tahirun. Ya. Sedangkan binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti binatang buas, ya, keledai, jinak, dan yang lainnya, maka yang sahih bekas minumnya juga suci. Wala yu'athiru bilma, tidak berpengaruh kepada kesucian air. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsira, lebih-lebih kalau airnya tadi banyak, itu tadi 2 kulah atau lebih, ya, 160 setengah liter atau lebih, ya. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Sedangkan jika airnya itu sedikit, kemudian binatang buas yang minum itu banyak, ya, merubah sifat airnya, maka airnya menjadi najis. Baik. Apa dalilnya? Wa dalilu dzalika al-hadits sabiq, ya. Wa fihi, dalilnya adalah hadis yang sebelumnya, yaitu di dalamnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, su'ila anil ma, beliau ditanya tentang air, ya. Air yang ada di gurun, ya, ada di lembah, ada di batu cekung yang besar, ya. Batu cekungnya ada yang kecil, ada yang besar, ya. Ada lembah yang banyak airnya, ada yang sedikit. Nah, apa hukumnya air itu? Wa ma yanubu minad dawabi wasiba. Air yang bergantian, binatang itu datang ke situ minum di situ, ya. Binatang buas juga minum di situ bergantian. Satu datang, satu pergi, satu datang, satu pergi, ya. Maka apa hukumnya? Qala idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Maka Rasul menyatakan jika air itu lebih dari 2 kulah, ya, 2 kulah atau lebih, maka tidak terpengaruh dengan najis, ya. Berapapun binatang buas yang minum, ya, maka tidak berpengaruh, gitu. Baik, ini dengan koi tadi. Selama sifatnya tidak berubah, ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirati wa qad syaribat minal ina'i. Demikian pula sabda Rasul tentang kucing yang minum dari wadah air. Qala innaha laisat binajisin, innama hiya minat tawafin 'alaikum wat tawafati. Ya. Sesungguhnya dia tidak najis, hirrah itu. Hanyalah dia itu binatang yang suka mengelilingi kalian, ya. Ikut tuannya kemana-mana, ya. Baik, wali annahu yasukku taharruzu minha fil ghalibi. Demikian pula hikmahnya, karena sulit seseorang itu kalau melihara kucing misalkan untuk menghindarkan diri dari kucing tersebut, ya. Mesti dia datang, ya, mendekat, ya, ikut minum dan seterusnya. Falau qulna binajasati suriha wa wujubi ghuslil asya lakana fi dzalika masaqatun. Kalau kita katakan itu najis, bekas minumnya hewan-hewan tadi wajib dicuci, maka akan menimbulkan masaqah bagi manusia. Wa hiya marfu'atun an hadil ummah, sedangkan masaqah itu terangkat dari umat ini, ya. Baik, ma ja'alallahu alaikum fiddini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan pada agama kalian itu, ya. Qala amma su'rul kalbi fa innahu najisun wa kadzalikal khanazir. Sedangkan bekas minumnya anjing, maka itu najis. Demikian pula babi, ya. Qala ammal kalbu fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sedangkan anjing, dalilnya adalah Rasul bersabda, tahuru inai hatikum idza walagha fihil kalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Cara mensucikan wadah haid salah seorang di antara kalian jika diminum anjing pada tempat tersebut, ya, jika anjing menjilatinya, ya, maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan dicampur tanah. Ya. Ini menunjukkan anjing itu najis karena Rasul perintahkan untuk mensucikannya. Rasul membimbing, mengajarkan cara mensucikannya. Tuhuri inayahatikum. Ya. Wa amal khinzir, sedangkan babi, bali najasatihi wa khubthihi, karena najisnya babi dan buruknya babi itu. Wa qadharatihi, dan qadhar, ya. Satu yang menjijikkan. Qala Allah Ta'ala fa'inna rijsun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, babi itu rijis, ya, najis. Baik, ini bab tentang almiyah, ya. Qala al-babu tsani fil aniyati, bab yang kedua terkait dengan wadahnya, ya. Kalau bersuci butuh wadah, ya kan? Maka wadahnya pun dibahas dalam syariat, ya, dibimbing kaum muslimin untuk menggunakan wadah. Wa fihi iddatu masail, maka padanya terdapat beberapa masalah. Taib qala al-aniyatu hiya al-au'iyatul lati yuhfadzu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Aniyah adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadid au min ghairihi. Baik dari bahannya besi atau yang lainnya, plastik atau kulit. Wal aslu fiha al-ibahatu. Maka hukum asalnya seluruhnya wadah-wadah itu mubah, boleh. Liqaulihi ta'ala huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Baik, Fatih, ya. Qala al masalatul ula istimalu aniyati dzabi wal fiddati wa ghairihi ma minat fitthaharati. Masalah pertama, penggunaan wadah emas dan perak dan yang selain keduanya dalam bersuci, untuk bersuci. Qala yajuzu istimalu jami'il awani fil akli wa surbi wa sa'iril istimal idza kanat tahiratan mubahatan walau kanat saminatan. Boleh menggunakan seluruh wadah untuk makan, untuk minum, dan penggunaan-penggunaan yang lain dengan syarat wadahnya itu suci, wadahnya itu mubah digunakan walaupun harganya mahal. Qala li baqaiha 'alal asli wa huwa ibahatu, karena hukum asalnya tetap padanya, yaitu hukumnya adalah mubah. Asalnya sesuatu manfaat itu hukumnya mubah. Qala ma ada aniyata dzabi wal fiddati, selain wadah dari emas dan perak. Fa innahu yuhramul aklu wasyurbu fihi makhasatan, maka haram makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, duna sa'iril istimal, ya. Tidak pada penggunaan-penggunaan yang lain, hanya makan dan minum saja. Untuk wadah lain, tidak apa-apa. Ya. Taib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasrabu fi aniyati dzabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan minum dan makan dari wadah emas dan perak. Kenapa? Karena itu untuk mereka di dunia, yakni orang-orang kafir, ya. Di dunia mereka bermewah-mewah dengan alat-alat emas dan perak. Walakum fil akhirah, untuk kalian nanti di akhirat, ya. Untuk kalian nanti di akhirat, ya. Baik, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi yasrabu bi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dari wadah perak, sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya, ya, bergejolak di dalam perutnya itu api neraka. Ya. Baik, maka dalam nas ini khusus ya, larangannya pada makan dan minum. Fahadha nasun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil istiqmal. Maka ini nas dalil yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan wadah emas dan perak, tidak untuk penggunaan-penggunaan yang lain ya, untuk berwudu, untuk ngangkut air ya. Maka fadalla ala jawazi istiqmaliha fit thaharati. Maka ini menunjukkan boleh menggunakannya untuk thaharah. Wa nahyu amun yatanawalul ina alqalis awil mumawwah bizahabi awil fiddati ya. Maka larangan ini umum mencakup emas yang murni atau perak murni atau emas yang disepuhkan, yang di tidak murni bahannya tetapi dicampur dengan emas atau dicampur dengan perak ya, untuk bagian luarnya saja misalkan supaya kelihatan bagus ya. Maka yang demikian juga tidak boleh. Qala awil ladzi fi syai'un min adh-dhahab wal fiddah, atau ada sebagian bagian dari wadah itu ya, mungkin cangkringannya ya, itu dari emas atau dari perak ya, atau lingkarannya saja ya, itu juga tidak boleh ya, jika digunakan untuk makan dan minum ya. Qalal masalatu tsaniyatu hukmu istimalil ina al mutabbab bidzahabi wal fiddah, menggunakan ina wadah yang disambung ya, di misalkan dari kuningan ya, kemudian retak pecah kemudian di tembel ya, kalau tempat kita mungkin dilas ya, dilas dengan bahannya perak atau emas. Taibola ingka natib doba minazabi harumasi malu ina mutlakon. Kalau sambungannya itu dari emas, tembelannya itu dari emas, maka secara mutlak tidak boleh haram. Ya. Kenapa lidufulihi tahta umumin nas ya, karena masuk ke dalam keumuman nas dalil tadi, larangan tadi. Amma in kanat idabatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu istimalul ina. Sedangkan kalau tambalannya itu dari perak dan dia sedikit ya, dibanding dengan wadahnya dia sedikit gitu, maka boleh ya, menggunakannya karena ada dalil khusus ya, karena ada dalil lain yang membolehkan yang keluar dari keumuman tadi. Qala li hadits Anas radhiyallahu anhu qala in kasara qathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sibi silsilatan min fiddatin. Gucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, wadah yang besar untuk air itu pecah ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat retaknya itu dengan disambung dengan rantai dari perak ya. Nah, ini mengkhususkan larangan yang umum tadi. Tidak boleh makan dan minum dari wadah emas dan perak. Ya. Ini kalau sedikit menambal yang bolong, menambal yang petak, maka boleh. Kalau tambalannya itu dengan fitoh. Ya. Taib. Qalal masalatu salisatu aniyatul kufar. Masalah yang ketiga, wadah-wadahnya orang-orang kafir. Apa hukumnya? Qalal aslu fi aniyatil kufar al-hillu. Hukum asalnya halal wadah-wadah milik orang kafir itu. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau diketahui kenajisannya, wadahnya ini digunakan untuk khamr, wadahnya ini digunakan untuk masak anjing, masak babi, ya. Fa innahu la yajuzu istimaluha illa ba'da ghusliha. Maka kalau diketahui kenajisannya tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci. Li hadits Abi Thalabah al-Khusani qala, berdasarkan hadis Abu Thalabah Al-Khusani, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitabin, afana qulu fi aniyatihim?" Ya Rasulullah, kita tinggal di negeri ahli kitab ya. Tetangga kita banyak orang kafir ya. Apakah boleh kita makan dari wadah-wadah mereka ya? Beli di warungnya misalkan ya, atau di antar makanan dari mereka. Qala, "La taqulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha." Maka Rasul mengatakan, jangan makan dari wadah mereka, kecuali kalian tidak mendapati wadah lain. Maka cucilah wadah tersebut, kemudian makan padanya. Qala wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasah. Jika tidak diketahui najisnya, di mana pemiliknya itu, orang kafirnya itu tidak diketahui, dia biasa menggunakan yang najis, yang tidak diketahui makanannya itu tidak pernah makan babi, tidak pernah minum khamr misalkan. Fa innahu yajuzu istimaluha, maka boleh menggunakan wadah-wadah mereka. Li'annahu sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahbahu akhadul ma'a lil wudu min maradat min mazadati imra'atin musyrikah. Karena telah sahih Rasul dan para sahabatnya beliau mengambil air untuk berwudu dari wadah air milik perempuan musyrik. Walianna Allah Subhanahu wa taala qad abahalana ta'am ahlil kitab. Demikian pula karena Allah membolehkan kita makan makanannya ahlul kitab, makan sembelihannya ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Wa qad yaqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Nah, terkadang mereka menyampaikan memberi kita makanannya mereka itu menggunakan wadah mereka, ya, dan Allah menghalalkannya. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sa'irin wa ihanatan sinakhatan fa'akala minha, ya. Sebagaimana Rasul diundang oleh anak kecil Yahudi, ya, untuk makan roti, ya, dari gandum yang sudah berubah warnanya, ya, sudah lama masaknya, ya. Yang diundang Rasul SAW, yang mengundang Yahudi, ya, anak kecil, hulam, ya, tetapi subhanallah beliau datang makan, ya, menghormati, ya, menunjukkan bagaimana tawaduknya Rasul SAW, ya. Makannya sudah lama, sudah berubah warnanya, pakalamika, beliau makan darinya, ya. Baik. Ini menunjukkan wadahnya suci, gitu. Boleh digunakan untuk makan, itu hukum asalnya. Ya. Baik, qala al-mas'alatu rabi'ah at-taharatu fil aniyatil muttakhadati min juludil maitah. Sucinya wadah yang dibuat dari kulit-kulit bangkai. Qala jildul maitati idza tubigha jaza istimaluhu. Maka kulit bangkai kalau disamak, sudah disamak, ya, disamak itu dibersihkan yang kotor-kotor kemudian diberi sesuatu yang menghilangkan baunya yang menjadi bersih, ya, kemudian diolah, ya, maka boleh digunakan, ya. Berdakwah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin tubigha faqad tahura. Kulit yang manapun yang sudah disamak, ya, maka suci. Wali annahu marra ala satin maitatin faqala. Demikian pula Rasul pernah melewati seekor kambing yang mati, ya. Melewati bangkai seekor kambing, ya. Faqala halan akhadhu ihabaha fadabahu fantafi'uhu bihi. Kenapa kalian tidak mengambilnya? Ambil kulitnya, kalian sama, kemudian kalian manfaatkan. Faqalu innaha maitah, maka mereka menjawab, ya Rasul itu sudah bangkai. Qala fa innaha harrum ma'akluha, hanya saja bangkai itu haram untuk dimakan. Ya. Kalau dimanfaatkan kulitnya, rambutnya, ya, atau kukunya, atau tanduknya, ya, maka tidak mengapa. Ya. Wa hadza fima idza kanat al maitatu mimma tahillu hadzakatu wa illa fala. Tetapi dengan qaid bangkainya itu binatang yang halal dimakan. Halal kalau disembelih, ya. Kalau disembelih halal, maka bangkainya, kulitnya bisa dimanfaatkan. Qala amma sa'ruha fa huwa tahirun. Ai syarul maitatil mubahatil akli fi halil hayati. Sedangkan rambutnya, bulunya, maka suci, yaitu bulu dari bangkai yang boleh dimakan ketika hidup. Ya. Ammalahmu fa'innahu najis, sedangkan dagingnya, daging bangkai itu najis. Ya. Wa muharramun akluhu, haram dimakan, liqauli ta'ala, illa antakuna maitatan, au daman mashuhan, au lahma khinzirin, fa'innahu rijsun. Kecuali, kalau sudah mati menjadi bangkai, nahwihima, ya. Atau dengan dicampur dengan daun-daun tumbuhan tertentu, ya. Kalau di sana sebutnya ini korot atau urur, ya. Kalau tempat kita mungkin daun luntas, ya, atau kemangi, ya, atau yang lainnya, ya. Wa amma ma la tahilluhu zakatu fa innahu la yadhur, sedangkan kulit dari bangkai yang tidak halal dimakan, maka tidak bisa disucikan. Ya. Kulitnya anjing, ya. Walaupun disembelih, ya, tidak bisa disucikan, tidak bisa dibas. Ya. Wa ala hadza fajiltul hirati wa ma tunaha fil khilqati la yadhur bitabghi. Berdasarkan ini, maka kulitnya kucing dan yang selainnya, yang serupa penciptaannya, maka tidak bisa disucikan dengan sama tadi, dengan dibak. Walau kana fi halil hayati tohiron, walaupun ketika hidup dia suci, tetapi tidak halal dimakan dagingnya. Ya. Wajil duma yahrum akluhu, walau kana tohiron fil hayati fa'innahu layat hurbit dibak. Sedangkan kulit hewan yang haram dimakan ketika hidup, maka tidak bisa disucikan dengan tibak, ya. Seperti keledai ahli, ya, keledai jinah, ya. Walaupun dia disembelih, ya, kemudian dikuliti, diambil kulitnya, dibak, disamak, bersih, maka tetap tidak bisa suci. Qala wal khulasatu anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi. Maka kesimpulannya, setiap hewan yang mati dan dia hewan yang halal dimakan, fa'inna jildahu yadhuru bitibak, maka kulitnya bisa disucikan dengan sama, ya, disama tadi, ditibak. Wa kullu hayawanin mata walaisa min ma'kulil lahmi, fa'inna jildahu la yadhur bitibak. Sebaliknya, setiap hewan yang mati dan tidak halal dagingnya, maka tidak bisa suci dengan disama, ya. Tidak bisa digunakan peralatan, tidak bisa digunakan untuk wadah. Ya. Baik, ini al-aniyah. Qala babu salisu fi qada'il hajati wa adabiha. Bab yang ketiga tentang adab-adab qada'ul hajah. Wa fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula al-istinja wal-istijmar wa qiyamu ahadihima maqamal akhor. Istinja, bersuci dengan air, atau istijmar, bersuci dengan batu. Dan salah satunya bisa menggantikan yang lain. Qala al-istinja izalatul qarid minasabilaini bilma. Istinja adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air. Wal istijmar mashu bitahirin mubahin munkin kal hajari wa nahwihi. Sedangkan istijmar adalah mengusap tempat keluarnya kotoran itu dengan benda yang suci, yang mubah, yang membersihkan, seperti batu dan yang semisalnya. Wa yujzi wahaduhuma anil akhor. Salah satunya bisa mencukupi dari yang lain. Kalau sudah istijmar, tidak butuh istinja. Kalau sudah istinja, tidak perlu istijmar. Li subuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala'a fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa ana zatin fayastanji bil ma. Karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat, maka aku membawakan untuk beliau bersama dengan anak kecil lain satu wadah air dan tombak kecil. Ya. Kemudian beliau beristinja dengan air, bersuci dengan air. Wa Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza dhahaba ahadukum ilal ghaibi falyastatibba bi thalathati ahjarin. Jika salah seorang di antara kalian pergi buang hajat, maka hendaklah dia bersuci dengan menggunakan 3 buah batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Karena 3 batu tadi mencukupi dia. Wal jam'u bainahuma afdalu. Kalau dia gabungkan antara istijmar dan istinja, maka itu afdal. Taib. Wal istijmar yasulu bil hijarati au ma yakumu aqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Maka istijmar bersuci dengan batu itu bisa terhasilkan dengan batu atau yang menggantikannya dari setiap perkara yang suci, membersihkan dan mubah. Kamanadi lil waraki wal khasabi wa nahwi dzalik, seperti tisu, kayu dan yang semisalnya, harus 3 syarat tadi, tohir, mungkin, mubah, ya, suci, bisa membersihkan dan mubah. Ya, kalau suci tapi tidak bisa membersihkan, ya, seperti plastik, ya, atau kaca yang tidak bisa menyerap, itu tidak sah, ya. Lianna Nabi SAW kana yastajmiru bil hijarati fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Karena Rasul beliau istijmar dengan batu, maka digabungkan dengan batu sesuatu yang sama dengannya dalam membersihkan, yang memiliki sifat mungkin tadi, yang membersihkan. Wala yujzi'u fil istijmari aqallu min 3 masahatin. Yani tidak sah istijmar itu kurang dari 3 batu, ya. Harus 3 batu, minimal 3. Li hadits Salman radhiyallahu anhu nahana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, annastanji bil yamin wa annastanji bi aqalla min 3 ahjarin wa annastanji bi raji'in aw azmin. Ini bimbingan syariat yang sempurna, komplit, ya. Ini ketika Salman ditanya oleh orang Yahudi, alamakum nabiyukum kula syai'in, ya. Apakah nabi kalian itu ngajari kalian segala sesuatu? Ini dalam rangka mengejek Yahudi tadi, ya. Maka Salman menyatakan, ya, ajal, ya. Hatta fil qira'ah, ya. Tentu nabi kami mengajari kami segala sesuatu, ya. Bahkan cara buang hajat itu diajari. Kemudian beliau sebutkan ini. Beliau melarang kami istinja dengan tangan kanan, ya. Ini tidak ada dalam agama lain, ya. Mereka tidak paham cara istinja, cara membersihkan itu tidak diajari agama mereka, ya. Baik, maka biasa mereka itu ya, kotor, ya. Tidak mensucikan dirinya, ya. Baik, sedangkan Muslim tidak demikian, ya. Cara bersuci saja diajari oleh syariat, ya. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Wa annasanjia bi aqal min 3 ahjar. Enggak boleh istinja itu kurang dengan 3 batu, ya. Baik, dengan kata hadis ini, maka istilah istinja dan istijmar itu musyarik, ya kan? Lafaz yang berserikat. Kadang istinja digunakan istijmar, kadang istijmar digunakan untuk istinja, ya. Yani kadang bersuci dengan air disebut istijmar, kadang bersuci dengan batu juga disebut istinja, ya. Baik. Tetapi asalnya tadi istijmar itu dengan batu, dari kata jumar, ya. Jumar itu jamroh, itu batu kerikil kecil-kecil gitu, ya. Baik. Wa nastanji bi raji'in au azmin, kami juga dilarang istinja menggunakan kotoran yang kering, ya. Kotoran yang ada di padang pasir yang sudah kering, kotoran binatang atau kotoran manusia, ya. Atau dengan tulang, ya. Tulang dari unta, tulang dari kambing, ya. Baik. Di lafaz yang lain disebutkan hikmahnya, tidak boleh dengan kotoran dan tulang Karena kotoran itu makanannya hewan jin, ya. Sedangkan tulang itu makanannya jin, ya. Baik, maka kalau makanannya jin saja tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Lebih-lebih makanan manusia, ya. Kue atau roti yang sudah kering misalkan, ya. Maka tidak boleh, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah, istiqbalul qiblati wastidbariha ala qada'il hajah. Masalah yang kedua, menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Baik, arahnya saja dibimbing kita, ya. Arah buang hajat saja kita dibimbing, diberi petunjuk, ya. Baik. Qala la yajuzu istiqbalul qiblati wala istibaruha ala qada'il hajati bisahra'i bila ha'ilin. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di tanah lapang tanpa ada penghalang. Li hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sanajan idza ta'tumul ghaita fala tastaqbilu qiblah wala tastadbiruha walakin syariku au gharibu. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya, tetapi hadap ke timur atau ke barat. Ini bagi penduduk Madinah yang berada di utaranya kiblat, ya. Kalau kita yang hadap ke selatan atau ke utara. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam, fawajadna al-marahidho, qad bunyat nahwal ka'bati, fanan harifu anha, wa nastaghfirullah. Maka kami datang ke negeri Syam, imak kita dapati tempat buang hajat di sana dibangun menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Maka kami berpaling, ya. Arahnya berpaling dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma in kana fi bunyan au kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturuhu. Sedangkan kalau dia buang hajat di bangunan, ya, atau antara dia dengan kiblat itu ada ha'il, ada penghalang yang menutupi dia, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa menghadap atau membelakanginya. Qala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilas sami mustadbiral ka'bati. Ibnu Umar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kencing di dalam rumahnya menghadap Sam membelakangi Ka'bah. Wali hadis Marwan al-Asfar qala ana khaw Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah, bahwasanya Ibnu Umar mendudukkan, diderumkan untanya menghadap kiblat, yakni antara dia dengan kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaihi, kemudian beliau duduk kencing menghadap untanya tadi, untanya di arah kiblat tadi, ya. Fakultu Aba Abdurrahman alaisa qad nuhiya an hadza, maka aku katakan wahai Aba Abdurrahman, bukankah dilarang kita menghadap kiblat, ya. Qala bala innama nuhiya an hadza fil fadha'i, iya tentu, ya, hanyalah kita dilarang menghadap kiblat itu di tanah lapang, tidak ada penghalang. Amma idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un yasturuka fala ba'sa, sedangkan di tempat yang antara kamu dengan kiblat itu ada penghalang, penutup, ya, tembok atau pohon, ya, atau binatang tadi, ya, maka tidak mengapa. Baik, qala wal afdalu tarku dzalika hatta fil bunyani wallahu a'lam, maka yang afdal tetap ditinggalkan menghadap dan membelakangi kiblat tadi walaupun di bangunan. Baik, qala masalatu salisatu ma yusannu fi luhuri dakhil qala, perkara-perkara yang disunnahkan ketika seseorang masuk ke tempat buang hajat, masuk kamar mandi. Yusannu li dakhil qala'i qaula qaulu bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, ketika masuk berdoa dengan doa ini, ya. Wa indal intiha wal khuruj ukhronaka, ketika sudah selesai dan keluar dari tempat buang hajat mengucapkan ukhronaka. wa taqdimu rijlahul yusra inda dukhul wal yumna indal khuruj, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar darinya. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadnuwa minal ardi, tidak membuka auratnya sampai dia duduk turun dekat dengan bumi. Kalau dia berada di tanah lapang tadi, buang airnya di tempat terbuka. Ya. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahul ib'atu wal istitaru hatta la yura. Kalau dia buang hajat di tempat yang lapang, tidak ada bangunan, tidak di dalam bangunan, maka disunahkan untuk menjauh dan menutup diri sehingga tidak terlihat oleh manusia. Wa dillatu dzalika kulluhu hadits Jabir radhiyallahu anhu maqala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til buraja hatta yataghayyaba fala yura. Kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah beliau ketika buang hajat, buros itu sama dengan ghaibnya, sampai kecuali sampai beliau tidak terlihat, ya. Menghilang sampai tidak terlihat. Ya. Kalau di padang pasir, maka ada tempat yang naik, ada yang turun, ya. Ada gundukan pasir, ada yang rendah, ada yang naik. Nah, maka di tempat yang tertutup tadi. Wa haditsu Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma baina jinni wa aurati bani adam idza takhala al-khala'a an yaqula bismillah. Penutup, penghalang pandangan jin dan auratnya bani Adam adalah jika dia masuk tempat buang hajat, dia mengucapkan bismillah. Baik, maka dengan zikir ini matanya jin tertutup, tidak bisa melihat auratnya manusia. Jika tidak, berarti auratnya terlihat oleh jin, ya. Baik, Allahu musta'an. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khalal khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala ghufranaka. Baik, ini dalilnya zikir-zikir masuk dan keluar kamar mandi. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau dekat dengan bumi, yakni sampai beliau duduk, ya. Sehingga tidak nampak auratnya. Taib qala al-mas'alatu rabi'atu ma yufromu fi'luhu ala man aroda qada al-hajati. Apa yang diharamkan untuk dilakukan orang yang akan buang hajat. Qala yufromul baul fil ma'ir raqid. Yang pertama, haram kencing pada air yang diam, air yang tidak mengalir. Li hadithi Jabirin ani Nabi SAW, annahu naha 'anil baul fil ma'ir raqidi. Bahwasannya Rasul melarang kencing di tempat air yang diam. Qala wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul, dan tidak memegang zakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing, tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yastanji biha, tidak istinja menggunakan tangan kanan. Baik, kecuali darurat, ya. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam idza bala hatukum fala yahudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanti bi yaminihi. Jika salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan beristinja dengan tangan kanan. Qala yuhramu alaihil baul awil qa'id fit tariqi awil di aw fil dilli aw fil hadaiqil amati aw tahta syajaratin musmiratin aw mawaridil miyah. Dan haram kencing dan qa'id, ya, buang air kecil maupun buang air besar di jalan, jalan besar atau jalan setapak, ya. Orang lewat ke sawah atau orang lewat ke kebun, ya. Sama saja. Aufidil atau di tempat teduhan, ya. pohon atau gubuk ya, atau tempat orang berhenti di situ untuk istirahat ya. Au fil hadaiqil am, atau di kebun umum, di taman umum, atau di bawah pohon yang berbuah, atau di tempat orang mengambil air. Qala lima rawa Mu'ad, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina salas. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dari tempat-tempat yang terlaknat, yang tiga. Qala al-buras fil mawarid, yang pertama, buang air besar di tempat air orang mengambilnya ya, sumber atau sumur ya, atau tempat air yang manusia mengambil untuk kebunnya, untuk binatangnya, atau untuk minumnya dia. Qala wa qari at-tariq, tempat yang kedua di jalan ya, itu dari jalan yang besar maupun jalan setapak ya. Wadhil, kemudian yang ketiga tempat berteduh ya, baik pohon atau gubuk atau yang lainnya ya. Qala wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini. Qalu wa ma la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Takutlah kalian dari dua kelompok yang terlaknat. Mereka bertanya, siapakah orang dua kelompok yang terlaknat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang buang air, buang hajat di jalannya manusia, atau buang air di tempat teduhannya manusia. Qala kama yuhramu alaihi qiraatul Qur'an. Demikian pula, haram orang yang buang hajat itu membaca Al-Quran. Baik. Al-Quran itu kalamullah. Kalam yang mulia. Tidak boleh dibawa tempat yang tidak layak. Wa yuhramu alaihi al-istithmar bi rawth awil adam au bi ta'am al-muhtaram. Haram istijmar dengan kotoran, dengan tulang, atau dengan makanan yang dimuliakan. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi hadmin aw bi ba'rin. Rasul melarang untuk mengusap, yaitu istijmar dengan tulang atau dengan kotoran. Qala wa yuhramu qada'ul hajati baina kuburil muslimin. Demikian pula haram buang hajat di kuburannya muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubali awsatal kuburi qadaitu hajati aw wasati suqi ya. Aku tidak peduli ya. Buang hajat di kuburan atau di tengah pasar, itu sama hukumnya di tengah dan pula di kuburan juga tidak boleh ya. Baik. Qala al-mas'alatul khamisah, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Perkara yang kelima, masalah yang kelima, apa yang dimakruhkan? Sekarang hukumnya makruh, tidak haram, tetapi makruh, dibenci. Yukrahu ala qada'il hajati istiqbala mahabbirri bila ha'ilin. Dimakruhkan buang hajat menghadap arah angin ya. Li'ala yartaddal baulu ilaihi, supaya kencingnya itu tidak balik ke dia ya, mengarah kembali ke dia. Wa yukrahul kalam, kemudian yang kedua dibenci berbicara ketika buang hajat ya, tidak ada kebutuhan bicara ketika buang hajat. Faqad marra rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fa sallama alaihi fa lam yarudd alaihi. Rasulullah SAW buang hajat, kemudian ada seseorang salam kepada beliau, beliau tidak jawab, ya. Beliau tidak menjawabnya. Wa yukrahu an yakula fi sikkin wa nahwihi, dan dibenci kencing di lubang dan yang semisalnya, lubang di pohon, lubang di tembok, atau lubang di tanah, ya. Li hadits kota datang Abdillah ibn Sarjis, anna Nabi SAW naha an yubala fil juhri, bahwasanya Rasul melarang kencing di lubang. Qila li Qatadah, fama balu juhr, Maka rawi bertanya kepada Qatadah, kenapa kencing di lubang itu dilarang? Qala innaha masakinul jin. Ya. Ilahnya yang pertama, lubang itu biasanya tempat tinggalnya jin. Wali annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawanun fayu'dihi. Demikian pula yang kedua, sebabnya terkadang lubang itu ada penghuninya, ada hewannya. Ya. Maka khawatir ketika dikencingi akan keluar hewannya. Au yakunu maskanan lil jin fayu'dihim, atau tempat tinggalnya jin, maka akan mengganggu jinnya. Ya. Qala yukrahu an yadkhulal qala'a bi syai'in fi dzikrullahi illa li hajatin. Dan dibenci masuk ke tempat buang hajat membawa sesuatu yang ada zikir, ya. Kecuali ada hajat. Li'anna Nabi SAW kana idza dzakhalal qala'a wa du'a khatamahu. Karena Rasulullah SAW ketika masuk tempat buang hajat, beliau letakkan cincinnya. Cincinnya itu tertuliskan Muhammadun Rasulullah. Qala amma indal hajati wa darurati fala ba'sa. Tetapi ketika keadaan butuh untuk membawa masuk atau darurat, ya tidak mengapa. Contohnya, kal hajati ila dukul bil awraqin naqdiyatil lati fi hasmullah. Seperti membawa masuk uang, ya, lembaran, kertas, uang yang ada zikirnya. Ini uang di negeri-negeri Arab. Ya. Fa'innahu intarokaha kharijan kanat urdatan listadikoti awin nisyan. Karena kalau ditinggal di luar, akan dicuri atau lupa, tidak dibawa pulang. Ya. Amal mushaf fa'innahu yuhram ad-dukhulu bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyya. Sedangkan mushaf, maka haram membawa masuk ke dalam kamar mandi, baik zohir, yaitu nampak mushafnya di tangannya dia, atau khofiyan, atau tersembunyi di dalam saku, atau masuk ke dalam tas. Qala li'annahu kalamullahi wa huwa asraful kalam, karena dia adalah kalamullah, dan kalam yang paling mulia, wa dukulul khala'i bihi, bihi nau'un minal ihanati. Sedangkan bawa masuk ke dalam tempat buang hajat itu bentuk dari penghinaan. Ya. Baik, berikutnya al-babur rabi fi siwaki wa sunanil fitrati. Ya. Tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Qala fihi iddatu masail asiwaku huwa istimalu udin au nahwihi fil asnan awil listah. Siwak adalah menggunakan akar, ya, akar pohon arok namanya, atau yang semisalnya, ya, apa sikat gigi pada gigi atau gusi, ya. Li izalati ma yu'aliku biha minal atimati warrawaiti, ya, untuk menghilangkan yang tersangkut padanya dari makanan atau bau. Baik, ini sekali lagi bentuk kesempurnaan syariat. Ini tidak ada di agama lain, ya. Ngurus gigi saja dibimbing, ya. Ngurus bau mulut saja dibimbing, ya. Baik. Qolal masalatul ula hukmuhu asiwaku masnunun fi jawi'il awqati. Siwak itu sunnah pada seluruh waktu. Hatta sha'imi lau tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika. Sampai pun berpuasa, orang yang berpuasa, kalau dia bersiwak, ketika berpuasa, maka tidak mengapa. Sawa'un kana awwalan nahar aw akhirah. Baik siwaknya itu di awal, di pagi, atau di akhir siang. Ya. Li'anna Nabi SAW raghaba fihi targhiban mutlaqo. Karena Rasulullah SAW menghasung umatnya untuk bersiwak secara mutlak, tidak dikoi dengan waktu. Walam yukayidhu biwaktin duna akhor. Rasulullah tidak mengkoi waktu tertentu. Ya. Haitsu qala asiwaku madharatun lil fami mardhatun lirabbi. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, siwak itu mensucikan mulut, mendatangkan keriduan Rabb, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laula ana subala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan bersiwak setiap kali sholat. Baik. Qolal masalatu tsaniyah, mata yuta'aqqad. Kapan siwak itu ditekankan? Qala wa yuta'aqqadu indal wudu wa indal intibah minan naum wa inda taghayyuri raihatil fam. Dan ditekankan ketika akan berwudu, ketika bangun dari tidur, ketika berubah bau mulutnya, wa inda qira'atil Qur'an, ketika akan membaca Al-Qur'an, wa inda shalah, dan ketika akan salat. Qala wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil. Demikian pula ketika masuk masjid dan masuk rumah. Baik. Ini sunnah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Mimba faidah diucapkan oleh Amr bin Qais al-Mula'i al-Kufi. Ya. Beliau mengatakan, idha samita, idha balagoka say'an minal khair, ya, fa'mal bihi, walau marrotan takut min ahliha. Ya. Idha balagoka say'an minal khair. Kalau sampai kepadamu satu berita, satu kebaikan, ya, fa'mal bihi, amalkan. Ya. Walau marrotan, walaupun sekali seumur hidup, ya, takut min ahliha. Ya, kamu akan menjadi pelaku kebaikan tadi, ya, teranggap sebagai sohibu sunnah tadi. Contohnya ini, masuk rumah bersiwak. Rasul demikian, ya. Demikianlah bangun tidur, beliau langsung bersiwak. Ya. Baik, maka ini sahih dari Nabi SAW. Ya. Itu kebaikan. Maka contoh, lakukan. Walaupun sekali. Ya. Walaupun sekali. Kalau bisa dilakukan setiap saat, ya, setiap waktu, maka itu kebaikan, ya, yang banyak. Baik. Qala li hadisi Miqdam Ibni Suraih an Abihi qala sa'altu Aisyata qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza taqala baitahu, ya. Seorang tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin, dengan apa Rasul memulai sesuatu ketika masuk rumah, ya? Apa yang pertama beliau lakukan ketika masuk rumah itu? Qolat bisiwak. Maka yang pertama kali beliau bersiwak, ya. Baik, ketika bertemu dengan keluarganya, mulutnya dalam keadaan bersih, ya. Baunya tidak mengganggu. Wa yata'aqqadu kadzalika inda tuli sukut. Demikian pula ditekankan ketika sudah lama diam, ya. Wa sufratul asnan, dan giginya menguning. Lil ahadits sabiqati, berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Wal muslimu ma'murun indal ibadati wa taqarrubi ilallahi an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wa taharati. Dan seorang muslim itu diperintahkan ketika beribadah mendekatkan diri kepada Allah itu dalam keadaan terbagus, dalam keadaan bersih dan suci. Baik. Qala al-masalatu talita bima yakun. Dengan apa siwak itu dilaksanakan? Yusannu an yakuna tasawuk bi'udin radbin la yatafattat. Disunnahkan bersiwak dengan akar yang basah, yang tidak merepel, gitu, kalau bahasa Jawanya. Gampang lepas, ya. Baik. Wala yujirihul fam. Dan tidak melukai mulut, ya. Kalau siwaknya sudah kering atau akarnya kaku, ya, akan melukai mulut. Baina Nabi SAW kana yastaku bi'udi arokin. Karena Rasulullah SAW beliau bersiwak dengan akar dari pohon arok. Walahu an yatasawwaka biyadil yumna awil yusra fal amru fi hadza wasi'un. Maka boleh bagi dia bersiwak menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Maka masalahnya pada perkara ini lapang. Boleh kanan, boleh kiri. Qala fa illam yakun indahu udun yastaku bihi halal wudu. Nah, kalau dia tidak punya akar siwak tadi ketika akan berwudu, ajza'ahu at-tasawuk bi usbihi. Boleh bersiwak dengan jarinya dia. Kama rawa dzalika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Baik, qala al-mas'alatu rabi'ah, bahwa itu siwak. Masalah yang keempat, faedah dari siwak. Qala min ahamiha ma warada fil hadits sabiqi annahu madharatun lil fam fid dunya mardhatun lirabbi fil akhirah. Yang paling penting adalah apa yang datang dalam hadis tadi, mensucikan mulut di dunia mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Qala fa yanbaghi lil muslim an yata'ahada hadhihi sunnah. Maka sepantasnya seorang muslim untuk menjaga sunnah ini. Wala yatrukaha, tidak meninggalkannya, lima fiha min fawaidi azimatin. Karena padanya terdapat faedah-faedah yang agung. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimin muddatan minal waqti kasyahri wasyahraini wa hum lam yatasawwaqu imma takasula wa imma jahla. Terkadang lewat pada seorang muslim itu waktu yang panjang, sebulan, dua bulan, dalam keadaan dia tidak bersiwak. Imma karena malas atau karena tidak berilmu. Wahaula qad fatahumul ajrul azim wal fawaidul katsirah. Maka mereka itu terlewatkan darinya pahala yang besar dan faedah yang sangat banyak. Bisa babi tarkihim hadhi sunnat allati kana yuhafadu alaiha Nabi SAW. Karena meninggalkan sunnah yang dijaga oleh Nabi SAW. Wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijabin. Dan hampir-hampir Nabi SAW memerintahkannya dengan perintah yang wajib. Laula khaufal masaqqati. Kalau seandainya beliau tidak khawatir memberatkan. Qala wa qad dzakaru fawaida ukhra li siwak. Dan para ulama menyebutkan faedah-faedah lain dari siwak, minha annahu yuqawil asnan wa yasuddul lisah wa yanqis saut wa yansitul abad. Ya. Di antaranya adalah menguatkan gigi. Ya. Baik, ada teman dulu di Puyus itu sakit gigi. Obatnya siwak. Ya, kalau sakit giginya terasa, maka dia bersiwak itu katanya. Ya. Itu kisahnya dia. Ya. Sembuh katanya. Ya. Baik. Wayasuddul lisah, yang menguatkan gusi. Ya. Wayunqis saut, menjernihkan suara. Ya. Wayunsitul abad, menjadikan hamba itu semangat, ya, bersemangat. Baik. Qala al-mas'alatul khamisah sunanul fitrah. Masalah yang kelima, sunnah-sunnah fitrah. Qala wa tusamma aidan fisalul fitrah. Ini juga disebut dengan sifat-sifat fitrah. Qala wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitratil lati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum. Karena pelakunya tersifati dengan sifat fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya dan Allah mencintainya untuk mereka. Qala liyakunu 'ala ahsani hay'atin wa akmali suratin, supaya mereka berada di atas keadaan yang paling bagus, yang paling sempurna. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrati, al-istihdadu wal khitan wa qassu syaribi wa natful itbi wa taqlimil adhafir. Lima perkara dari fitrah, istihdad, khitan, qassu syarib, natful itbi dan taqlimil adhafir, akan dijelaskan rinciannya. Qala al-awwal al-istihdad wa huwa halqul anati. Istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Wa hiya sya'run nabitu haulal farji, yaitu rambut yang di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika istimalil hadidati fihi wa hiyal musa. Disebut istihdad karena menggunakan alat dari besi ya, untuk mencukurnya, yaitu silet. Ya. Wa fi izalati jamalun wa nadhafatun. Dan pada kebersihan tersebut menghilangkan bulu tadi terdapat keindahan dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bighairil halqi kal muzilatil musanna'ati. Dan boleh juga membersihkannya itu dengan perontok rambut ya, yang dibuat dengan apa krim atau dengan yang lainnya ya. Taib qala tsani al-khitan, fitrah yang kedua khitan, wa huwa izalatul jaldati allati tughattil khasafah hatta tabruzo al-khasafatu, itu menghilangkan kulit yang menutupi khasafah sehingga bisa muncul. Wa hadza fi haqqiz zakar, ini pada anak laki-laki. Amal unta faqat lahmatin zaidatin fawqa mahalil ilaj. Taib kila innaha tusbihu urfuddik. Wa sahih annahu wajibun fi haqqir rijal sunnatun fi haqqin nisa, hukumnya wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Wal hikmatu fi khitani rajul tajasadil muqtani qadi bil kulfati. Hikmah adalah khitan dari bagi laki-laki mensucikan zakar dari najis yang tersimpan di kulit tadi. Wa fawaidu katsiratun, faedahnya sangat banyak. Amal mar'atu fa innahu yuqallilu min hulmatiha ay shiddata sahwatiha. Sedangkan mar'ah itu mengurangi gejolak syahwat dia. Wa yustahabu an yakuna fil yaumi sabi'i lil maulud, dan disunnahkan pada hari ketujuh. Li'annahu asra lil bur'i, karena ketika masih kecil itu akan cepat sembuhnya. Walian sa'asahiru ala akmali halid, demikian pula anak itu akan tumbuh dalam keadaan yang sempurna ya, sudah bersih, tidak ada najis pada zakarnya. Taib qala salis qasu syaribi wa ikhfa'uhu, memotong kumis ya, dan membersihkannya. Wa huwal mubalaghatu fi qasihi, yaitu berlebih-lebih dalam mencukurnya, itu sampai mepet ke kulit gitu. Lima fi dzalika min at-tajammul wan nadhafati wa mukhalafatul kufar, padanya terdapat faedah tajammul ya, nadhafah dan penyelisihan terhadap kafir. Wa qad waradatil ahaditsu sahihatu fil hati ala qasidi wa ifa'il lihyati wa irsaliha wa ikramiha, dan telah datang banyak hadis yang sahih yang menghasung untuk memotong kumis dan memanjangkan lihya. Lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madharir rujulati, karena pada dibiarkannya lihya itu menampakkan keindahan laki-laki dan menampakkan rujulah ya, ke laki-lakiannya ya. Wa qad akasa katsirun minan nas al-amra, dan kebanyakan manusia membalik perkaranya. Fasaru yuwafiruna sawaribahum wa yahlikuna lihahum au yaksirunaha, maka mereka memanjangkan kumisnya, memotong jenggotnya. Wa fi kulli hadha mukhalafatun lisunnati wal awamiril walidati fi wujubi ifaiha, maka pada semuanya ini terdapat penyelisihan terhadap sunnah dan perintah-perintah yang datang tentang wajibnya memanjangkan lidya. Qala minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzus sawariba warhul liha wa khaliful majus, potonglah kumis, panjangkan jenggot selisih orang majusi. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikin wafirul liha wa ahus sawarib selisih orang musyrik. Panjangkan lihyah dan potonglah kumis. Fa'alal muslim an yaltazima bihadzal hadjin nabawi wa yukhaliful ada wa yatamayyazu anit tasabbuhi bin nisa. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan petunjuk nabawi ini, menyelisih musuh-musuhnya dan membedakan dirinya dengan penyerupaan terhadap wanita. Taib qala Rabi, taklimul adzafir sunnah fitrah yang keempat, memotong kuku. Wa huwa qasuha bihaitsu la tatruku hatta tatul, yaitu memotongnya sehingga tidak dibiarkan memanjang. Wa taklim yajmaluha, dan memotong kuku itu memperindah jari-jarinya. Wa yuzilul awsaf al-mutaraqimah tahtaha, menghilangkan kotoran-kotoran yang menumpuk di bawahnya. Wa qad khalafa hadhil fitratan nabawiyyata ba'dul muslimin fasaru yutiluna adhafirahum. Maka telah menyelisih fitrah nabawi ini sebagian muslimin. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Au adhafira isbi muayyan min aitihim, atau kuku tertentu, ibu jarinya atau kelingkingnya, ya. Kullu dzalika min tazyini syaitani wa taqlidi li a'da'illah, maka semuanya itu bentuk sesuatu yang diperindah oleh syaitan dan bertaklid kepada musuh-musuh Allah. Taib qala al-khamis natful itti, fitrah yang kelima, mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'rin nafid fihi, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak. Fa yusannu izalatu hadza sya'ri bin nafi awil halqi aw ghairihima, maka disunahkan menghilangkan rambut ini dengan dicabut atau dicukur atau yang lainnya, atau dengan alat perontok rambut tadi, ya. Lima fi izalatihi minan nadhafati wa qatir rawaihil karihatil lati tatajamma'u ma wujudi hadza sya'r. Karena pada pencabutan ini, penghilangan rambut ini, terdapat nadhafa dan menghilangkan bau-bau yang tidak disenangi yang terkumpul bersama dengan adanya rambut tersebut. Fa hadza huwa dinunal hanif, maka inilah agama kita yang lurus. Amarona bihadil khisal, memerintahkan kita pada sifat-sifat ini, ya. Lima fiha minat tajammuli wa tatahuri wa nadhafati wa liyakunal muslimu ala ahsani halin mubta'idan an taklidil kufar wal juhal muftakhiran bidinihi muti'an li rabbih muttabi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yudafu ila hadzal khisal al khamsi asiwaku wastinsakul ma wal matmada wa ghaslul barajim wa hiyal aqdul latifi dhuhuril asabi yajtamiu fiha al wasakh, digabungkan dengan lima fitrah tadi, siwak, ya, sebagaimana tadi keutamaannya, kemudian istinsak, masukkan air ke dalam hidung, kemudian matmada berkumur-kumur, dan mencuci pergelangan jari-jari, ya, apa ruas jari-jari, ya, persendian jari-jari, ya, itu al-barajin. Wal istinja dan istinja, ya, wa dzalika li hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun minal fitrati qassu syaribi wa ifaul lihyati. 10 fitrah itu mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, wastinsakul ma, istinsak, masukkan air ke dalam hidung, wa qassul adfar, memotong kuku, wa ghaslul barajim, mencuci persendian jari, wanatul ibti, mencabut bulu ketiak, wahalkul anati, dan mencukur bulu kemaluan, wantiko sulma, yaknil istinja, dan beristinja. Qala Mus'ab ibni Syaibah, ahadu ruwatil hadith, wanasitul asyirah, illa antakunal matmatoh, dan aku lupa yang ke-10. Ya. Baik. Ini bentuk amanah ilmiah. Ya. Kalau membawakan berita lupa, ya bilang lupa. Itu saya lupa. Gitu. Tidak boleh dikarang. Oh, itu mungkin begini. Tidak. Ini contohnya apa? Rawi hadis ini. Nasitul asiro. Walaupun kan di derajatnya turun, ya, dia lupa riwayatnya, gitu kan? Tetapi itu adil dia, insaf ya. Iya, saya lupa memang. Gitu. Nasitul asiro, saya lupa yang ke-10. Gitu. Ini sikap jantan laki-laki, ya. Ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang pemberani, ya. Ngakui kekurangan dia. Iya, saya lupa yang ke-10 tadi. Gitu, ya. Ini bentuk apa? Amanatul ilmiah. Amanah ilmiah. Ya. Tidak boleh dikarang. Ya. Saya lupa. Nah, mungkin ada matmatoh dia. Gitu, ya. Baik. Allahu a'lam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufiq lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.